Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan pembahasan berikutnya bab zakatil fitri. Bab tentang zakat fitri. Sini ada 11 pembahasan. Yang pertama definisi dan kewajibannya. Dikatakan zakatil fitri ini dari penyandaran zakat kepada sebabnya. Yaitu zakat dikeluarkan karena sebab berbuka. Di mana zakat fitri ini memang dikeluarkan di akhir Ramadan, setelah selesai Ramadan diwajibkan karena sudah selesai berpuasa. Makanya disebut zakatul fitri. Iya. Adapun sebagian orang yang menyebutnya dengan nama zakatul fitrah, ini penamaan yang tidak terkenal di kalangan ahli fikih. Kalau ahli fikih sendiri, mereka namakan fitrah tanpa kata zakat. Dan fitrah itu istilah ya. Kalau si fulan sudah mengeluarkan berasnya sebagai zakat fitri, maka zakat fitrinya ini itulah yang disebut fitrah namanya. Itu istilah di kalangan fuqaha. Ya. Jadi mereka katakan, di mana fitrahmu? Artinya di mana zakat fitri yang kamu keluarkan? Tapi kalau dipakai kata zakat di depannya, tidak dikatakan zakat fitrah, dikatakan zakat fitri. Kalau tidak pakai kata zakat, boleh disebut fitrah saja. Jelas ya? Iya. Kalaupun diketemukan di sebagian ahli fikih yang mengatakan zakat fitrah, itu hanya sekadar penggunaan untuk menjelaskan keutamaan saja, bahwa zakat ini memang mengarah kepada apa? Membersihkan. Iya. Karena memang zakat adalah hal yang membersihkan. Hal yang membersihkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di antara manfaatnya, iya, tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa. Nah. Iya. Jadi ini berkaitan dengan penggunaannya, zakat fitri. Ya. Dan berkaitan dengan penamaan. Ibnu Qudamah menjelaskan di sini tentang kewajibannya. Kata beliau, wa hiya wajibah. Dan zakat fitri itu adalah wajib. Ya. Kewajibannya sebagian ulama berdalilkan dengan ayat itu firman Allah, qad aflaha man tazakka, telah beruntung orang yang mengeluarkan zakat. Sejumlah ahli tafsir menafsirkan di situ adalah zakat fitri. Dan yang lebih tegasnya adalah hadits Ibnu Umar atau hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Baik. Hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dari Ramadan. Iya. Dan perhatikannya, di hadits-hadits tidak ada disebutkan zakat fitrah. Di hadits-hadits disebutkan apa? Zakatul fitri. Di hadits-hadits. Jadi hadits ini menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat fitri. Iya. Baik. Setelah kita mengetahui zakat fitri itu apa, kemudian kita sudah mengetahui kewajibannya, ya, Ibnu Qudamah kemudian menjelaskan syarat-syarat kewajibannya. Terhadap siapa? Apa kriteria orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa hiya wajibatun ala kulli muslimin malaka fadlan an kutihi wa kuti iyalihi Lailatul Idi wa yaumahu. Dan dia adalah wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Iya. Tidak disebut di pembahasan zakat, kita tidak ada ya menyinggung syarat bahwa di zakat itu wajib balik akil ya. Karena disyaratkan memang waras dan apa? Balik. Yang disyaratkan ada hartanya. Iya. Karena memang pembahasan zakat ini bukan dari ahkam taklifiyah, tapi dari ahkam wada'iyah. Kapan dia memiliki harta, pada hartanya ada apa? Zakat. Iya. Orang yang tidak waras misalnya, tapi dia punya harta, wali orang yang tidak waras ini adalah wajib mengeluarkan zakat. Wajib mengeluarkan zakat orang yang tidak waras tersebut. Demikian pula anak kecil, anak yatim yang punya harta, walinya hendaknya mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Baik, karena dilihat pada hartanya. Karena itu penulis di sini hanya menyinggung syarat yang pertama, dia seorang muslim. Syarat pertama ya. Yang kedua, syarat kedua, malaka fadlan an kutihi wa kuti iyalihi. Dia memiliki kelebihan. Ya. Dari makanannya dan makanan keluarganya. Lailatul Idi wa yaumihi atau wa yaumahu. Ya, pada malam Idnya dan hari Idnya. Baik, dia memiliki kelebihan. Jadi kalau di malam Id dia punya kelebihan, maka dia termasuk orang yang apa? Wajib mengeluarkan zakat fitri. Iya. Misalnya di malam Id seorang biasanya dia makan dalam sehari, dia dan sekeluarganya, dia keluarga tiga kali makan sekeluarga itu perlu 5 liter beras. Dan di malam Idnya dia punya beras 20 liter, berarti ada kelebihan. Ya, maka dia keluarkan zakat untuk dirinya. Anggaplah misalnya dia keluarkan 4 liter ya untuk dirinya. Ya, dia tadi 5 liter keperluannya, berarti masih lebih 15 liter. Dia punya istri dan anak 2 orang. Masa jadi 4 liter untuk dia, untuk 4 liter untuk istrinya, 4 liter untuk apa? Anaknya, 12 liter masih cukup. Dia keluarkan zakat untuk dirinya dan untuk apa? Istri dan anaknya. Ya. Jadi perhatikan ya, kewajiban zakat fitri ini pada orang yang memiliki kemampuan seperti ini. Ya. Dan perlu diketahui ya bahwa kadang seorang itu miskin, tapi berkaitan dengan zakat fitri, kadang dia juga wajib apa? Mengeluarkan. Kalau dia memiliki kelebihan di malam itu. Mungkin kalau dihitung dalam sebulannya, tidak cukup untuk dirinya. Kalau dihitung dalam sebulannya, dia dihitung miskin atau fakir. Dia berhak menerima zakat fitri, tapi dia juga punya kewajiban apa? Mengeluarkan. Iya. Baik. Berapa kadar kelebihan yang harus dia miliki? Kalau dikatakan memiliki kelebihan, iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa qadrul fitrah. Iya, atau Ibnu Qudamah di sini menjelaskan tentang kadar zakat fitri yang dikeluarkan ya. Tapi masalah kelebihan itu tadi, ya tentunya kelebihan yang mencapai apa? Nisab. Kalau lebih hanya lebih 1 liter, lebih 1 liter, 2 liter belum sampai nisab, maka dia tidak ada kewajiban mengeluarkan. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang kadar zakat fitri itu. Kata beliau, wa qadrul fitrati. Nah, perhatikan bahasanya ya. Wa qadrul fitrati. Di sini pakai kata apa? Al-fitrah. Tidak ada zakat di depannya. Sebab beliau ingin membahasakan kadar makanan zakat yang dikeluarkan itu berapa? Iya. Wa qadrul fitrati sa'un minal burri awis sya'iri aw daqiqihima aw suwaykihima aw sawiqihima aw minat tamri awiz zabib. Kata beliau, dan kadar zakat fitri, iya, yang dikeluarkan adalah satu sa' dari bur dari gandum atau dari syair, syair semisal dengan gandum, atau dakikihima atau tepung dari keduanya, au sawikihima atau dari sawiknya. Iya. Baik. Ya, kalau dia memiliki dari tepungnya, ya tepung itu dakiknya, kalau sawik itu artinya sudah jadi tepung, kemudian sudah dicampur dengan air, sudah siap dimakan sudah. Itu sawik namanya. Iya. Au minat tamri awiz zabib, atau dia punya korma, atau dia punya apa? Kismis, anggur yang telah dikeringkan. Baik, ini contoh-contoh makanan ya. Ya, berkaitan dengan makanan zakat yang dikeluarkan. Ya. Di sini Ibnu Qudamah bukan membatasi. Tapi beliau ingin menjelaskan ya contoh makanan zakat. Karena itu di pembahasan setelahnya beliau akan terangkan bahwa jenis makanan yang dikeluarkan itu umum dari apa saja. Ya. Tapi di sini beliau memberi contoh kadar yang dikeluarkan satu sa. Satu sa itu berapa ukurannya? Sudah kita terangkan tadi ya, ada yang menyebutkan 2 kilo 40 gram, ada yang menyebutkan berapa? 2,4 kilo, ada yang menyebutkan 3 kilo. Ya. Baik, kalau dia keluarkan berapa kilo yang dikeluarkan? Ya, afdalnya dikeluarkan 3 kilo ya. 3 kilo itu sekitar berapa liter? Hah? Hah? 4 lebih. Ya, kalau dia 4 lebih, ya anggap saja 4,5 atau anggap 5 liter, ya. Itu kalau mengeluarkan. Tapi kalau menghitung harus detail dia menghitung. Ya. Sekarang dia memiliki kelebihan. Ya. Misalnya dia punya berapa? Di rumah kelebihan 5 liter. Ya. Baik, apakah ada kewajiban zakat terhadap dua orang? Jadi ya, itu 5 liter ini cukup. Ya. Diambil ukuran yang paling sedikit. 2 kilo 40 gram. Mungkin untuk dua orang 5 liter ya masih kurang ya. Tapi kalau dia 6 liter itu memungkinkan ya. 6 liter. Baik. Jadi demikian cara menghitungnya. Kemudian diterangkan oleh Ibnu Qudamah jenis makan atau jenis bahan makanan yang dikeluarkan sebagai zakat fitri. Kata beliau, fa illam yajid akhraja min qutihi ayya syai'in kana fa'an. Ya. Jadi kalau dia tidak dapat dari makanan itu tadi, gandum, syair, kurma, zabib. Ya, kalau dia tidak dapat dari makanan-makanan ini, dia keluarkan makanan apa saja dari makanan pokoknya. Dia keluarkan satu sok. Kenapa Ibnu Qudamah memulai dari gandum, syair, korma dan zabib? Ya, sebab ini makanan yang disebut di dalam hadis. Nah, kata Abu Sa'id dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kunna nukhriju it kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri an kulli saghirin wa kabirin hurrin aw mamlukin sa'an min ta'am aw sa'an min syair aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqit aw sa'an min zabib. Kata Abu Sa'id, kami waktu Rasulullah berada di tengah kami, kami mengeluarkan zakat fitri untuk anak kecil dan orang dewasa, untuk budak dan untuk orang yang bebas dan budak. Kami keluarkan satu sok dari makanan, satu sok dari gandum, satu sok dari korma, satu sok dari keju, satu sok dari apa? Dari zabib, dari kismis. Iya. Jadi kalimat dari makanan ini memang kaitannya dengan makanan pokoknya. Kalau makanan pokoknya beras, beras yang dikeluarkan. Kalau makanan pokoknya dua, tiap kali makan beras, ada juga indominya. Ya, dikeluarkan beras dengan apa? Indomie. Sebab ini tergolong dari makanan yang mungkin untuk dihitung dengan sa'. Demikian pula kalau misalnya di sebagian tempat makanan pokoknya sagu, maka dia keluarkan apa? Sagu. Iya. Karena itu di masa Nabi dikeluarkan keju, sebab ini termasuk apa? Makanan pokok mereka. Mereka makan gandum, makan juga apa? Kurma. Jadi dua dia keluarkan. Boleh dari gandum, boleh dari apa? Kurma. Baik. Iya. Selesai sudah ya tentang masalah jenis bahan makanan yang dikeluarkan. Ini ikut kembali kepada makanan pokok di negeri tersebut. Apa yang biasa dia makan. Kemudian dari makanannya yang dikeluarkan. Iya. Makanan yang dikeluarkan. Itu dia hitung kepada yang pertengahannya, yang biasanya dia makan. Ya kalau misalnya dia makan beras 3 jenis. Atau jenis yang 10.000 1 kilo. Ada yang jenis 15.000 1 kilo. Dan ada yang jenis 20.000 1 kilo. Maka diambil yang apa? Pertengahan. Dia keluarkan yang 15.000 1 kilo. Ya, kalau ingin dia keluarkan yang 20.000 itu lebih apa? Lebih afdal ya. Tapi kalau jenis makanannya yang 20.000 1 kilo yang dia makan tiap hari. Maka dia wajib mengeluarkan dari apa? Yang 20.000 itu. Dari jenis yang dia makan. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah seorang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk seluruh orang yang nafkahnya dia tanggung? Ya. Ini diterangkan oleh Ibnu Qudamah. Wa man lazimathu fitratu nafsihi lazimathu fitratu man talzamuhu mu'natuhu. Kata Ibnu Qudamah, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrinya? Zakat fitri untuk dirinya, maka dia wajib juga mengeluarkan zakat fitri orang yang makanannya dia tanggung. Iya. Jadi seorang kepala rumah tangga misalnya dia punya istri. Istri itu nafkahnya ditanggung oleh siapa? Oleh suami. Dia punya 5 orang anak. Anak itu nafkahnya ditanggung oleh siapa? Oleh ayah, sepanjang anaknya si tinggal bersamanya. Iya. Jadi kalau dia wajib mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya dan masih memiliki kelebihan, bisa juga dia bayar untuk istri dan 5 orang anaknya, dia keluarkan untuk dirinya dan untuk istrinya serta untuk 5 orang anaknya. Dia keluarkan. Jelas ya? Karena zakat fitri itu bukan kewajiban untuk diri sendiri saja. Tapi kewajiban juga untuk siapa? Untuk siapa yang dia tanggung nafkahnya. Demikian pula kalau kedua orang tuanya, andai kata kedua orang tuanya nafkahnya dia yang tanggung, maka dia keluarkan juga zakat untuk kedua orang tuanya. Tapi kalau sudah berpisah, orang tua dengan anak, hidup masing-masing, maka setiap orang mengeluarkan apa? Zakatnya masing-masing. Iya. Demikian. Karena Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu serta Abu Sa'id ketika menyebutkan zakat fitri, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kewajiban zakat ini ya berlaku ala kulli hurrin wa 'abd, terhadap yang bebas maupun budak, dakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan. Di sebagian riwayat kabirin atau sogir, yang tua maupun yang muda, minal muslimin, dari kaum muslimin. Nah, iya. Kemudian dikatakan Lailatul Id, pada malam Idnya ya dia keluarkan. Idza malaka ma yuaddi anhu, kalau dia memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Jadi yang dikata misalnya kepala rumah tangga di malam Id, dia punya anak, punya istri 1, punya anak 5. Kemudian dia hanya punya kelebihan untuk membayar zakat fitri dirinya sendiri. Ya. Untuk istrinya dan anaknya tidak ada, dia memiliki kelebihan. maka dia hanya menyanggung dirinya, yang dirinya saja dia keluarkan. Adapun untuk istri dan anak-anaknya, tidak wajib dia keluarkan. Jelas ya, sebab dia tidak ada kemampuan. Baik. Terus istri sendiri bagaimana? Apakah dia wajib mengeluarkan untuk dirinya sendiri? Ya, jawabannya kalau si istri punya kemampuan, punya harta, dia keluarkan untuk dirinya. Iya. Dia keluarkan untuk dirinya. Baik. Pada malam Id, idza malaka ma yuaddi anhu. Naam. Ya, kemudian Ibnu Qudamah di sini menjelaskan tentang siapa yang membayar zakat fitri seorang budak yang dimiliki secara bersyarikat. Atau budak yang sebagian kepemilikannya bebas. Akan datang nanti di pembahasan budak. Budak itu banyak bentuk ya. Ada budak yang sifatnya milik bersama. Iya. Dan ada budak yang sifatnya milik satu orang. Dan milik satu orang ini macam-macam bentuknya. Di antaranya ada yang dibebaskan sebagiannya. Ada yang mukatab sedang mencicil untuk membebaskan dirinya. Iya. Sekarang siapa yang membayar zakatnya? Ya, kalau dilihat kepada hukum asal budak, budak itu zakatnya dibayar oleh tuannya. Ya. Zakatnya dibayar oleh tuannya. Maka kalau budak milik banyak orang, anggaplah misalnya seorang budak milik dua orang, maka zakat budak ini dikeluarkan oleh apa? Dua orang tersebut. Kata beliau, fa in kanat mu'natuhu talzamu jama'atan kal abdil mushtarak wal mu'siril qarib li jama'ah. Kalau misalnya kewajiban nafkah itu terhadap banyak orang seperti budak yang bersyarikat kepemilikannya atau karib kerabat dekat, ada kerabat misalnya dan nafkahnya ditanggung oleh beberapa kerabatnya yang lain. Ya, sekarang siapa yang mengeluarkan zakat fitri untuk kerabat ini? Nah, Ibnu Qudamah menjelaskan, fafitratuhu alaihim ala hasabi mu'natihi. Maka zakat fitri untuk orang yang seperti ini itu ditanggung oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya itu. Sesuai dengan nafkah mereka masing-masing. Iya. Ya, kalau misalnya budak milik tiga orang, maka dibagi tiga. Andai kata misalnya ada seorang yang dinafkahi oleh beberapa orang keluarganya, yang menafkahi dari keluarganya dua orang. Keluarga yang pertama menafkahi sepertiga dari kebutuhannya. Keluarga yang kedua menafkahi 2/3 dari keperluannya. Maka di sini yang pertama dia mengeluarkan zakatnya kadar 1/3. Dan yang kedua dia keluarkan zakatnya kadar berapa? 2/3 dari kewajibannya, yaitu 2/3 dari 1 sha'. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, fa in kana ba'dahu khurran fa fitratuhu alayhi wa ala sayyidihi. Kalau budak itu sebagiannya bebas, maka fitrahnya terhadap dia dan terhadap tuannya. Iya. Ya, kalau si budak ini sudah dibebaskan sebagian, sebagiannya masih budak, ya, maka dia bayar sebagian, dia sendiri bayar sebagian untuk zakatnya, dan tuannya bayar apa? Sebagian. Baik, selesai sudah pembahasan ini. Kemudian berikutnya yang ketujuh, waktu disunnahkan untuk membayar zakat fitri. Kata beliau, wa yustahabbu ikhrajul fitrati yawmal idi qabla salatil id. Iya. Dan disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitri itu pada hari idnya, sebelum sholat id. Ini sunnahnya ya. Karena dalam hadits Umar, dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan Nabi memerintah agar supaya zakat fitri ini dikeluarkan sebelum manusia keluar melakukan sholat. Ini waktu disunnahkannya. Ya, dan itu mulai kadar kewajibannya. Hanya saja Ibnu Qudamah Ya. Apa? Menjelaskan ini. Menjelaskan di sini tentang akhir waktunya. Kata beliau, wala yajuzu ta'khiruha an yaumil id. Tidak boleh mengakhirkannya dari hari Id. Jadi kalau sudah lewat hari Id diakhirkan dengan sengaja, maka itu tidak syah sudah. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas, riwayat Abu Dawud dan selainnya. Kata Ibnu Abbas, man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Siapa yang mengeluarkan zakat itu sebelum salat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan siapa yang mengeluarkan zakat fitrinya setelah salat Id, maka itu hanya dihitung sadaqah dari sadaqah biasa. Iya. Dan ini tentunya kalau dia tidak mengeluarkan tanpa udur. Dia tidak mengeluarkan dan tidak ada udurnya. Dia terlambat karena lalai menelantarkan. Adapun kalau seorang dalam perjalanan dia punya udur atau dia lupa. Ya. Nanti dia ingat setelah sholat Id, maka dia keluarkan kapan dia ingat. Ya. Dia keluarkan kapan dia apa? Dia ingat. Atau dia keluarkan kapan udurnya hilang. Langsung dia keluarkan. Dan insya Allah masih dihitung sebagai apa? Zakat fitri. Tapi kalau dia tanpa udur, dia undur pengeluarannya. Dan akhirnya dia keluarkan setelah sholat Id, maka ini tidak dihitung zakat lagi. Dihitung sadaqah biasa. Dihitung apa? Sadaqah biasa. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yajuzu taqdimuha alaihi biyaumaini aw thalatha. Penjelasan tentang pembolehan mengeluarkan zakat 2 atau 3 hari sebelum Id. Iya. Jadi 2 atau 3 hari sebelum Id boleh mengeluarkannya. Nah. Jadi kalau misalnya seseorang mengeluarkan zakatnya tersebut, oh di afwan ya, dicetakan sebagian cetakan 2 atau 3 hari ya, tapi dicetakan sini yang kita pegang biyaumin wa yajuzu taqdimuha alaihi biyaumin au yaumaini, ya boleh didahulukan pengeluarannya 1 hari atau 2 hari. Dan ini yang tepatnya ya, 1 hari atau 2 hari. Karena dalam hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari dikatakan kana Ibnu Umar yu'ti zakat al-fitri alladziina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn. Nukilan dari Ibnu Umar dari para sahabat bahwa mereka mengeluarkan zakat fitrinya 1 hari atau 2 hari sebelum apa? Sebelum Id. Tepatnya tanggal 28. Tanggal 28 Ramadan boleh dikeluarkan. Iya. Baik, maka dari sini bisa saya simpulkan bahwa waktu mengeluarkan zakat fitri terbagi 3. Ada waktu bolehnya, ada waktu sunnahnya, dan ada waktu wajibnya. Waktu bolehnya mulai dari tanggal 28. Sudah boleh dia keluarkan. Waktu sunnahnya adalah sebelum manusia di malam Id, sebelum manusia apa? Keluar ke lapangan. Ini waktu bolehnya. Dan waktu wajibnya ketiga sudah akan apa? Salat Id, wajib sudah dia keluarkan. Iya. Adapun yang mengeluarkan zakat fitrinya sebelum tanggal 28, ini tidak dihitung zakat fitri. Dan ini termasuk kesalahan ya pada banyak kaum muslimin. Oh, saya tidak mau sibuk. Tanggal 28 banyak urusan, bikin kue, pergi belanja. Ya. Keluarkan dari awal Idul Fitri. Apa keluarkan dari awal Ramadan dia keluarkan. Dan ini keliru ya. Tidak syah sebagai zakat fitri. Jadi waktunya dari tanggal 28 sampai sebelum imam berdiri untuk melakukan sholat. Nah. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan di sini tentang boleh menyerahkan zakat fitri beberapa orang kepada satu orang miskin. Iya. Kata beliau, wa yajuzu ayyu'tal wahidu ma yalzamul jama'ah. Dan boleh zakat fitri sekelompok orang diberikan kepada satu orang saja. Iya, saya misalnya kumpul keluarga saya, ya tetangga saya, ya berasnya semuanya 10 orang, saya serahkan untuk apa? Satu orang. Boleh atau tidak? Ibnu Qudamah berkata boleh saja. Boleh. Jelas ya? Tapi harus diingat kebolehannya ini, kalau kadar banyaknya yang dikumpul itu hanya mencukupi untuk mencukupi keperluan yang diberi selama setahun. Jelas ya? Kalau dia kumpul beras misalnya satu RT semua untuk satu orang saja, ya. Yang beras ini jumlahnya kalau dia simpan mungkin 2 tahun, 3 tahun dah habis-habis dia makan. Nah, ini enggak boleh ya. Paling banyak diberi dari zakat, semua zakat. Paling banyak diberi berapa? Untuk keperluan 1 tahun saja paling banyaknya. Iya. Jadi kalau ada orang miskin, fakir, ingin diberi berapa kadar banyak yang diberikan adalah hal yang mencukupinya selama setahun. Misalnya seorang atau sebuah rumah tangga misalnya, keperluan bulanannya 2 juta. Maka boleh diberi dari zakat, kalau ini pada selain zakat fitri ya, kalau zakat fitri harus beras ya. Misalnya zakat harta diberikan kepada seorang keluarga. Suatu keluarga dan keluarga ini keperluan bulanannya 2 juta. Maka boleh dia diberi 24 juta. Sekaligus untuk keperluannya selama apa? Selama setahun. Iya. Ini demikian ya, di dalam pembahasan zakat. Jadi paling fullnya diberi untuk keperluan setahun. Ya. Dan ini banyak hikmah dalam syariat menetapkan hanya sampai setahun saja. Ya. Karena hak-hak orang fakir banyak. Dan diharapkan dengan pemberian untuknya selama setahun tersebut, ada terjadi perubahan di dalam kehidupannya di masa mendatang. Iya. Kemudian dijelaskan juga di sini oleh Ibnu Qudamah pembahasan terakhir, boleh menyerahkan zakat fitri satu orang kepada beberapa orang miskin. Ya, seorang misalnya mengeluarkan zakat fitri, dia mengeluarkan satu karung. Satu karung ini dia bagi untuk apa? Beberapa orang tetangganya. Nah, boleh saja ya. Nah, dan ini tidak ada larangan. Baik. Dan ini dua pembahasan terakhir, tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Selesai sudah pembahasan tentang zakat fitri dan perlu saya ingatkan bahwa zakat fitri itu harus dikeluarkan dalam bentuk makanan. Tidak dikeluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Karena uang ada di masa Nabi. Dan dimaklumi manusia juga perlu kepada uang. Bersamaan dengan itu, Nabi dan para sahabatnya tidak ada yang mengeluarkan dengan uang. Tapi dikeluarkan dengan apa? Makanan pokok. Dan diantara simbol yang ingin ditampakkan di dalam zakat fitri ini, kelihatan ya orang yang di akhir Ramadan itu bawa beras kemana-mana, pergi beli beras, kemudian diantar ke tetangga, diantar kepada orang yang memerlukan dalam bentuk beras. Ini kelihatan simbol zakat fitri itu kelihatan. Dengan beras. Atau dengan makanan pokok. Berbeda kalau diberi duit. Ya, diberi duit masuk kantong. Ya, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Iya. Kemudian yang dimaksud pada hari Id, kenapa diberi beras, makanan? Supaya mereka ada yang orang-orang miskin punya makanan di hari itu. Mereka tidak bersedih pada hari itu. Punya makanan. Tapi kalau dia punya duit, belum tentu dia beli makanan. Ya? Belum tentu dia beli makanan. Ini dari hikmah syariat. Ya. Saya pernah di satu masjid di sekitar sini. Di akhir Ramadan ada khutbah tentang zakat fitri. Saya terangkan harus dengan beras, tidak boleh dengan duit. Ya, sebagian jemaah ada yang datang. Ustaz, benar juga Ustaz bilang begitu. Ya, kemarin itu ada di sana diberi duit. Ya, dia tidak diberi beras, malah duitnya dipakai berjudi. Ya. Jelas ya? Tapi kalau dia diberi dalam bentuk beras, walaupun mungkin dia jual, Ya, haknya kalau ingin dia jual, tapi ini adalah makanan. Cenderungnya dipakai untuk apa? Dia makan. Iya. Baik. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga di sini bahwa penyerahan zakat fitri itu akan datang nanti berbeda dengan zakat secara umum. Iya, kalau zakat secara umum akan diterangkan 8 golongan ya penerima zakat. Tapi kalau zakat fitri itu hanya diserahkan untuk siapa? Golongan fakir dan miskin saja. Hanya 2 golongan yang diberi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ta'matan lil masakin." Zakat fitri itu dikeluarkan sebagai makanan untuk orang miskin. Ya, jadi kalau miskin disebut, fakir juga masuk di dalamnya. Karena fakir itu lebih miskin dari orang miskin. Ya, dia lebih perlu daripada apa? Orang miskin. Dan akan datang ya perbedaan fakir dan miskin. Dan kita akan terangkan bahwa fakir itu lebih perlu daripada orang miskin.